الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Pada malam hari ini yang insya Allah kita berada pada malam ke-22 bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah, kita berkumpul di rumah Allah ini di Masjid At-Taqwa, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul untuk bersama-sama melakukan ibadah zikrullah. Dan salah satu daripada zikrullah itu adalah talabul ilmi asy-syar'i, mengkaji ilmu agama, syariat Islam. Harapannya dengan itu Allah Subhanahu wa taala menambah iman, menambah takwa kita, memperbaiki iman, memperbaiki ibadah kita dan budi pekerti kita. Dengan itu pula kita berharap Allah Subhanahu wa taala membenahi langkah-langkah peribadatan kita kepada Allah hingga mengakhiri hidup ini. Dan dengan itu pula kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekurangan, segala dosa yang pernah kita lakukan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala, tema kajian kita sebagaimana telah diumumkan adalah salah satu tema penting yang perlu dari waktu ke waktu untuk kita terus mengingatnya dan diingatkan, yaitu indahnya persatuan dalam Islam. Persatuan itu Islam, atau persatuan dalam Islam itu indah. Persatuan yang didirikan di atas dasar agama, di atas iman, indah. Dan persatuan itu akan mendatangkan berbagai kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Berbagai kebaikan akan lahir di balik persatuan. Karenanya, Islam sangat menekankan yang namanya persatuan, atau dalam bahasa agama atau sering disebutkan oleh para ulama kita dengan al-ijtima' atau jam'ul kalimah, persatuan. Karena indah dan pentingnya al-ijtima' atau jam'ul kalimah atau persatuan, syariat ini atau perkara ini dijadikan salah satu ibadah yang sangat penting. Sesuatu yang sangat Allah Subhanahu wa taala tekankan, bukan hanya di dalam Al-Qur'an atau melalui nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini menjadi syariat setiap nabi, menjadi perintah dan ketetapan pada setiap rasul yang Allah utus ke muka bumi ini. Antara lain Allah sebutkan dalam salah satu ayatnya, Allah berfirman, syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wama wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah mensyariatkan kepada kalian, yakni umat Islam, kaum mukminin, Allah telah mensyariatkan kepada kalian syariat yang telah diwasiatkan kepada Nuh alaihissalam dan syariat yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Begitu pula syariat yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim dan kepada Musa serta Isa, lima nabi dan rasul yang sering dikenal dengan ulul azmi. Nuh alaihi salam, Nabi Allah Ibrahim, Musa, Isa dan nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul mursalin, pimpinan para rasul. Lima rasul yang dijuluki dengan ulul azmi, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diwasiatkan dalam syariatnya untuk menekankan, mengajak, menghimbau persatuan atau al-ijtima'. Apa itu syariat yang ditekankan dan diwasiatkan kepada lima ulul azmi ini? An aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Hendaknya kalian menegakkan agama ini dan jangan kalian berpecah belah dalam agama ini. Kemudian persatuan atau al-ijtima' yang sangat ditekankan oleh Allah pada setiap syariat yang Allah wahyukan kepada para rasulnya tadi, juga di dalam Islam, di dalam Al-Quran sangat ditekankan. Persatuan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikannya, Allah yang menganugerahkannya, Allah yang memilikinya. Allah bisa berikan, Allah anugerahkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi juga sebaliknya, Allah bisa cabut, Allah bisa tiadakan dari siapa saja yang Allah kehendaki. Tetapi semua itu ada sebabnya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwa alladhi ayyadaka binasrih wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum walakinna allaha allafa bainahum. Dialah Allah yang telah memberikan kekuatan kepadamu wahai Muhammad dengan pertolongannya dan dengan dukungan kaum mukminin, dan Allah lah yang mempersatukan kaum mukminin, orang-orang yang beriman itu. Jika engkau wahai Muhammad menginfakkan, mendermakan segala kekayaan, segala aset yang ada di muka bumi untuk menyatukan hati-hati mereka, sungguh kamu tidak akan mampu menyatukan mereka. Tetapi dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatukan antar mereka. Berarti dari ayat ini kita tahu dan beriman bahwa persatuan atau al-ijtima' itu adalah anugerah dari Allah. Kalau kita tahu itu adalah anugerah, maka kita harus terus-menerus memintanya kepada Allah. Allahumma alif baina kulubina, Allahumma alif baina kulubil muslimin. Ya Allah, persatukan hati-hati kami, persatukan hati-hati kaum muslimin. Terus kita berdoa kepada Allah, meminta. Karena dialah Allah yang memilikinya. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam, manusia terbaik, bahkan Nabi dan Rasul termulia, terbaik dalam berdakwah, terbaik budi pekertinya, penuh dengan kesabaran di dalam mengajak umat ini pada kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, lau anfaqta ma fil ardi jami'an, jika engkau menginfakkan segala ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati mereka, kamu gak mampu. Uang yang ada, aset yang ada, perhiasan yang ada, kendaraan-kendaraan, rumah-rumah, pertanian dan peternakan yang dimilikinya dengan sejumlah kekayaan yang besar, dibagi-bagikan, diinfakkan, disedekahkan dalam rangka menyatukan, sungguh engkau gak mampu melakukan itu, menyatukan mereka. Tetapi dialah Allah yang menyatukan hati manusia ini. Berarti sekali lagi kita yakin dan beriman, hanya Allah lah yang dapat melakukan itu semua. Kaum muslimin yang saya muliakan, untuk kita lebih mengetahui bahwa dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menentukan untuk siapa al-ijtima' dan persatuan itu dianugerahkan, dan dari siapa al-ijtima' atau persatuan itu dicabut. Di dalam surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, dialah Allah yang maha mampu untuk mengirim azab, bencana, siksaan dari atas mereka, dari langit. Allah bisa mengirim bencana. Dan maha mampu untuk mengirim bencana, siksaan dari bawah kaki mereka, dari bumi ini. Yang ketiga, dialah Allah yang maha mampu untuk menjadikan kalian tercerai-berai dalam berbagai kelompok. Dan dari situ Allah menimpakan kejahatan sebagian pihak, keganasan sebagian pihak kepada pihak yang lain. Semua ada sebabnya. Ada sebabnya. Bukan tanpa sebab. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini penting bagi kita untuk menguatkan iman dan keyakinan kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memiliki segala sesuatu. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat memberikan segala sesuatu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan juga nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui sunnahnya, melalui hadis-hadisnya, menyebutkan sebab-sebab datangnya persatuan atau al-ijtima', dan di waktu yang sama menyebutkan pula sebab-sebab yang dapat menghalangi kita sampai kepada persatuan. Allah melarang kita untuk meniru, mengikuti cara-cara kaum-kaum yang berpecah belah. Disebutkan oleh para ulama kita, di antara kebiasaan dan karakter ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah sebelum Islam, baik dari kalangan musyrikin dari negeri Arab, Quraisy yang ada di Mekah, atau suku Al-Aus dan Khazraj yang ada di Madinah, dan musyrikin yang di luar Mekah dan Madinah. Begitu juga bangsa Yahudi dan Nasara, adalah berpecah belah, berkelompok-kelompok dalam urusan agama. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian wahai umat Islam menjadi seperti orang-orang yang menyekutukan Allah dari kalangan kaum musyrikin, yaitu mereka adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi kelompok-kelompok, partai-partai, dan masing-masing partai membanggakan apa yang ada pada mereka, membanggakan jasanya, membanggakan dan mengunggulkan kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Di waktu yang sama, dia akan merendahkan yang lainnya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Jangan kalian menjadi atau meniru seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang pedih. Dilarang kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, dari sini kita tahu tentang pentingnya permasalahan ini. Bersama itu, setelah kita tahu, setelah kita mendengar bahwasanya al-ijtima' atau persatuan adalah sebuah amalan soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditekankan dan diulang-ulang. Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam salah satu sabdanya, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Dan hendaknya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kaum muslimin yang semoga diridhai Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu bahwa jam'ul kalimah, persatuan itu adalah amalan soleh, amal ketaatan yang diperintahkan, ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya juga tidak meninggalkan satu amalan soleh pun atau satu ibadah pun yang diperintahkan tanpa adanya aturan, bimbingan, dan ketetapan-ketetapan. Sebagaimana Allah memerintahkan sholat, haji, puasa, dan yang lainnya dari berbagai ibadah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang mengatur sholat, mengatur puasa, mengatur haji, dan yang lainnya. Begitu juga amalan ketaatan yang namanya al-ijtima' atau jam'ul kalimah, persatuan, semua itu dibimbingkan ketentuan-ketentuannya. Apa itu ketentuan-ketentuannya? Ini yang ingin coba kita mempelajarinya dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Quran maupun nabinya alaihi salatu wassalam yang Allah wahyukan kepada beliau di dalam sunnahnya, di dalam hadis-hadisnya, telah memberikan media yang mengantarkan kepada persatuan dan jam'ul kalimah. Telah memberikan dan menjelaskan asbab jam'il kalimah, sebab-sebab persatuan. Allah tidak membiarkan kita begitu saja mencari-cari cara dan metode. Tetapi dilengkapi syariat itu dengan bimbingan-bimbingan, ketentuan dan aturannya. Kaum muslimin yang saya muliakan, Pertama, bahwasanya persatuan dan jam'ul kalimah itu didirikan atau harus didirikan di atas kalimat la ilaha illallah dan at-tauhid. Persatuan harus berdiri di atas tauhid. Kesepakatan untuk beriman dan berkeyakinan bahwasanya hanya Allah lah yang berhak diibadahi. Meyakini dan beriman bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan dan memiliki serta mengatur alam semesta, tidak ada selain Allah. Ini tauhid. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada nabinya, bahkan untuk mengajak kepada persatuan, sekalipun ahlul kitab. Sekalipun ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud wa-Nasara. Diajak untuk bersatu. Untuk tidak berpecah belah. Tetapi persatuannya di atas ketentuan Islam. Di atas ketentuan la ilaha illallah. Tidak di atas liberalisme. Tidak di atas pluralisme. Dan berbagai isme-isme yang lain selain Islam. Di dalam surat Ali Imran, Allah memerintahkan kepada nabinya, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Wahai sekalian ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud dan An-Nasara. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada ahlul kitab, kemarilah dipanggil. Ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Kemarilah kalian menuju kepada suatu prinsip yang harus sama antara kami dan kalian. Ayo bersatu. Jangan berpecah. Di atas satu prinsip. Jadi persatuannya bukan lintas agama. Tapi persatuannya di atas apa? Prinsip. Apa itu prinsipnya? Apa itu kalimatin sawa? Satu kata dan satu prinsip yang sama antara kami dan kalian. Dirinci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alla na'buda illallah. Yakni agar kita sama-sama tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak kepada anak Tuhan, tidak kepada siapa saja selain Allah. Ini prinsip yang pertama. Sehingga persatuan yang diperjuangkan, persatuan yang diupayakan untuk terwujud harus berada di atas prinsip ini. Alla na'buda illallah. Agar kita dan kalian ini sama-sama hanya beribadah kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an. Dan kita sepakat untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak manusia, tidak malaikat, tidak jin, tidak arwah, tidak benda-benda yang dijadikan tandingan bagi Allah. Dijadikan saingan dalam peribadatan. Ini yang kedua. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Dan prinsip yang sama itu ketiga, agar kita sepakat bahwa di antara kita satu sama lain tidak menjadikan rob-rob yang menentukan syariat, tuhan-tuhan yang menentukan aturan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di situ, ternyata Nabi melanjutkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada ahlul kitab. Dalam ayat yang sama, fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling dari ajakan persatuan di atas prinsip tauhid, di atas prinsip peribadatan hanya kepada Allah dan tidak menjadikan saingan atau sekutu bagi Allah siapapun dia, serta prinsip untuk tidak menjadikan rob-rob selain Allah yang menentukan aturan dan syariat. Kalau mereka berpaling, mereka enggak mau, faqulu syhadu bi anna muslimun, sampaikan kepada mereka, saksikan bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah dan kepada agamanya. Sudah, kalian tidak mau bersatu. Kalian tetap mau mempertahankan bahwa Isa adalah anak Allah, Al-Masih anak Allah, bahwa Allah itu punya anak. Kalian tetap mempertahankan Trinitasnya. Maka tidak bisa persatuan di atas itu. Sehingga ayat ini mengajarkan kepada kita salah satu bentuk dan prinsip al-ijtima'. Kemudian dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan prinsip al-ijtima'. Sebelum saya lanjutkan, Isya jam berapa? 5.08. Berarti kurang 8 menit maksimal. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayatnya yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul, juga ulil amri, penguasa atau pemerintah kalian, juga ulama kalian. Kemudian Allah lanjutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Jika kalian berbeda pandang dalam suatu perkara, terjadi perselisihan di antara kalian, maka kembalikanlah penyelesaian permasalahan tersebut kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabinya. Ayat ini memberikan kepada kita sebuah prinsip, karena memang manusia boleh jadi dan bisa jadi secara fakta terjadi perbedaan pandang dalam menilai suatu permasalahan, baik itu masalah sosial kemasyarakatan atau masalah-masalah yang lainnya, masalah rumah tangga, masalah kehidupan berbangsa dan bernegara, masalah-masalah akidah dan ibadah. Karena itu bisa saja terjadi dan secara fakta memang terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan prinsip untuk orang-orang yang beriman. Apa dalam ayat ini? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Jika kalian berselisih pandang dalam satu permasalahan, maka kembalikanlah hukumnya, penyelesaiannya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah nabinya. Sehingga ketika kita menemukan perbedaan pandang dan itu lumrah terjadi, maka Al-Quran ada di hadapan kita, sunnah nabi juga ada tersimpan. Para ulama telah menjelaskan tentang makna kandungan Al-Quran sejak masa sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam hingga masa berikutnya dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, menjelaskan Al-Quran, merinci yang mereka dapatkan ilmu rinciannya dan penjabarannya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sunnah Nabi telah lengkap. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat kecuali telah menyelesaikan dan menuntaskan tugas penyampaian agama dan syariat Islam. Rinci, lengkap, tidak menyisakan satu masalah pun. Karenanya turun ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kapan itu hari? Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma, pada hari ini. Disebutkan oleh sejumlah riwayat bahwa ayat ini turun pada tanggal 9 Dzulhijjah saat jamaah haji bersama Rasulullah sedang wukuf di Padang Arafah. Yang kemudian tidak lama setelah itu, sepulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah pulang haji, enggak lama setelah itu Rasulullah sakit dan wafat. Sempurnalah Islam. Pada hari ini Allah berfirman, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan limpahan nikmatku untuk kalian dan aku ridha, rela Islam sebagai agama kalian. Islam yang mana yang Allah ridhoi sebagai agama kita? Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ajarkan, beliau jabarkan kepada para sahabatnya. Para sahabat menerima ilmu tersebut, mempelajarinya dan mengamalkannya. Itulah Islam yang Allah telah sebutkan pada hari ini. Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Atas dasar itu Al-Imam Malik, guru daripada Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Malik, salah seorang ulama atau ulama terbesar di Madinah pada masa Tabi'ut Tabi'in. Beliau mengatakan tentang ayat ini. Bagian dari ayat ketiga surat Al-Ma'idah. Ma lam yakun yawma idzin dinun falaysal yawma din. Segala sesuatu, segala amalan, segala perbuatan dalam agama ini yang tidak dilakukan pada hari itu, tidak pernah dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pada hari-hari tersebut, maka pada hari ini pula bukan bagian daripada agama Islam. Al-Imam Malik kapan hidupnya? Lebih dari 1200 tahun yang lalu. Di mana beliau hidup? Di kota Madinah. Sebagai ulama senior di kota Madinah, menegaskan hal ini 1200 tahun yang lalu, bahwa segala sesuatu yang bukan bagian daripada agama, bukan bagian daripada Islam dan ibadah dalam Islam pada hari-hari tersebut, maka pada hari ini bukan bagian daripada Islam. Tentu di hari kita hidup abad ke-15 Hijriah, 1444 Hijriah, yang beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 1445 Hijriah, tentu lebih-lebih lagi. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu prinsip yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita terkait bagaimana cara dan metode persatuan itu dilakukan, yaitu semua urusan, semua permasalahan yang terjadi, kesimpulan hukumnya dan solusinya dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan kepada logika Barat, bukan pula logika Timur, bukan kepada liberalisme, bukan pada sekularisme dan yang lainnya, karena semua itu bukan bagian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih di situ ada beberapa hal penting terkait masalah al-ijtima' atau jam'ul kalimah. Bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita dan menyebutkan sebab-sebab dan media-media yang dapat mengantarkan kita kepada persatuan. Namun karena terbatasnya waktu, semoga yang sedikit kita dengarkan ini bersama, kita kaji bersama, menjadi bermanfaat untuk saya pertama dan semua saudara-saudara saya, kaum muslimin. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya ucapkan banyak terima kasih kepada terkhusus takmir dan seluruh pengurus Masjid At-Taqwa Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dan semua hadirin yang hadir, semoga peran dan andilnya terwujudnya kegiatan yang kita laksanakan ini menjadi sebab turunnya rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.